Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, di hari yang begitu sangat cerah ini, dan di pagi di mana kita siap untuk menyambut kegiatan dan aktivitas harian kita, maka kajian kita terhadap Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya mampu untuk menenangkan jiwa kita, mampu semakin membuat kita semakin bergairah di dalam menjalani kehidupan ini, dan yang paling terpenting adalah mengembalikan kesadaran kita bahwa hari-hari yang akan kita lalui itu seharusnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sampai di ayat 100 dari surat Yusuf yang akan berbicara tentang bagaimana Nabi Yusuf menghormati orang tuanya dan juga bagaimana beliau memperlakukan saudara-saudaranya dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsyi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqa wa qad ahsana bi iz akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Dan dia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana, dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf, dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan, dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan saya dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir setelah setan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-100 yang cukup panjang ini menceritakan kepada kita bagaimana sambutan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam terhadap ayah dan juga saudara-saudaranya. Setelah beliau menyambut sang ayah di pintu gerbang kota dan kemudian membawa serta mereka masuk ke rumahnya. Dan selanjutnya di ayat 100 ini digambarkan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam memuliakan sang orang tua dengan cara wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsyi, mengangkat kedua orang tuanya di atas tempat duduk atau singgasananya. Ini adalah salah satu bentuk penghormatan dan pengagungan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Menarik di sini bahwa ternyata Nabi Yusuf tidak membedakan sang ibu yang bukan merupakan ibu kandungnya, akan tetapi merupakan ibu tirinya. Wa rafa'a abawayhi, dia angkat sang ayah dan juga sang ibu untuk duduk di atas kursi. Para pendengar rahimakumullah, ini menjadi suatu contoh kepada kita bagaimana di dalam kehidupan ini orang tua adalah orang tua. Istri ayah walaupun bukan merupakan ibu kandung kita tetap juga merupakan orang tua yang harus kita hormati. Kalau kepada orang yang lain saja kita menghormati mereka, konon lagi terhadap orang tua yang merupakan orang tua kita sendiri atau istri dari ayah kita. Jadi sebenarnya tidak perlu ada pembedaan. Ketika mereka adalah orang tua maka hormatilah. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, di mana yang tua yang muda menghormati yang tua mengasihi yang muda, dan itu merupakan salah satu tuntunan yang terbaik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dengan momen Ramadan kita pada saat sekarang ini semakin memberikan kesempatan kepada kita untuk membuktikan jati diri kita sebagai seorang muslim yang baik di dalam beretika. Bagaimana membuktikan diri kita sebagai seorang anak yang harus berbakti kepada orang tua kita. Kalau bulan Ramadan ini tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, maka kapan lagi kita akan mampu untuk berbakti kepada orang tua, karena bulan Ramadan memberikan kesempatan yang besar kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan tanpa ada perasaan terbebani dan juga tantangan-tantangan yang memberatkan lainnya. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin dan Ustaz Fajrul Haq, kami persilakan. Iya. Dalam kajian ayat ini adalah bagaimana kita sebagai manusia yang ingat tentang permusuhan antara diri kita dengan setan, maka perlulah kita harus mempersiapkan dan memperlengkapi diri kita dalam rangka untuk mempertahankan keimanan kita untuk melawan godaan setan. Maka ketika Allah berfirman, Inna Rabbi latifun lima yasha'u innahu huwal alimul hakim. Inilah yang perlu kita ingat, bahwasanya sesungguhnya Allah Tuhan kita maha lembut latif lima yasha' terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah yaitu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kalau kita mengingat ini, mudah-mudahan akan memperkuat keimanan kita untuk mempertahankan daripada godaan setan. Karena kalau menurut kisah dari pertemuan Nabi Yusuf alaihissalam kepada orang tuanya atau kepada Nabi Ya'qub alaihissalam, dan pertemuan yang begitu indah, tapi pertemuan itu memang cukup lama panjang baru ada pertemuan tersebut, disebabkan setan selalu menggoda keluarga besar Nabi Yusuf ataupun Nabi Ya'qub alaihissalam. Maka di bulan Ramadan ini pun kita harus banyak mempersiapkan. Karena apa? Mungkin setahun penuh sebelum datang Ramadan itu banyak permusuhan-permusuhan yang timbul yang mengakibatkan retaknya keluarga besar tersebut. Sehingga perlulah kita untuk memperlengkapi diri supaya kita dapat mempertahankan keimanan kita yang dulu, yang tidak ada campur baurnya, hanya beriman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Ustaz Zainal, untuk memperlengkapi atau mempertahankan keimanan ini bagaimana kira-kira Ustaz Zainal? Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Jawabannya, berbaik sangkalah pada Allah dan berbaik sangkalah pada sesama. Di ayat 100 dari surat Yusuf ini begitu jelas Nabi Yusuf berkata, Qad ahsana bi, Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik padaku. Walaupun masuk penjara, terlihat takdirnya buruk, tetapi yakinlah bahwa di balik musibah masuk penjara itu ada kebaikan. Toh akhirnya Allah mengeluarkan, Iz akhrajani minas sijni, dikeluarkannya saya dari penjara. Begitu juga boleh jadi saudaraku berburuk sangka denganku sehingga dia akhirnya memisahkan aku dari orang tuaku dan memasukkan aku ke dalam sumur, adalah pandangan yang salah menurut Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf tetap berbaik sangka kepada saudaranya. Jadi kiatnya bagaimana supaya kita tidak digoda setan? Berbaik sangkalah pada Allah, berbaik sangkalah pada manusia. Karena apa? Seburuk apapun takdir Allah itu, akhirnya adalah baik. Maka dikatakan Nabi Yusuf sini, Inna Rabbi latifun lima yasha. Allah itu maha lembut dari apa yang dikehendakinya. Kehendak Allah itu tetaplah baik, walaupun terlihat sedikit tidak baik. Maka kesimpulannya di sini, hormatilah orang tua, seperti kata Ustaz Perdana, dan pujalah Allah. Karena keberhasilan kita tidak lepas dari takdir Allah yang berada bersama diri kita. Ya, para pendengar rahimakumullah, hal lain yang penting untuk kita kaji dari ayat ini adalah bahwa Nabi Yusuf alaihi salam mengeluarkan pernyataan mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati, setelah syaitan itu merusakkan hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Yang menarik adalah bahwa ternyata di dalam pertemuan ini kalimat-kalimat serta pernyataan yang diucapkan oleh Nabi Yusuf itu tidak sedikit pun berusaha untuk memojokkan saudara-saudaranya. Bagaimana ucapan yang keluar, pernyataan-pernyataan serta keterangan kepada sang orang tua yang sudah lama tidak berjumpa dengannya, dia mulai keterangannya dengan iz akhrajani minas sijni, ketika Allah keluarkan aku dari penjara. tidak ada sekalipun menceritakan tentang bagaimana kisahnya ketika saudara-saudaranya itu membuangnya ke dalam sumur, ketika dia harus menghadapi godaan dari Siti Zulaikha. Semuanya ini dengan tujuan agar pertemuan yang begitu hangat, yang sudah begitu lama, kegembiraan orang tua itu tidak ingin beliau rusakkan dengan keterangan-keterangan yang menyindir saudara-saudaranya dengan tegas ataupun membuat suasana menjadi tidak enak karena ada salah satu pihak yang dikucilkan. Disinilah kita mempelajari bagaimana pentingnya kita berusaha untuk menjaga perkataan, karena perkataan itu ibarat anak panah ya, yang keluar dari busurnya. Ketika sudah keluar dari busurnya, maka itu tiap anak panah tidak akan mampu lagi kembali ke busurnya. Dia akan melesat ke sasaran. Dan kalau itu terkena, itu akan sangat menyakitkan dan tidak akan bisa kembali lagi sebagaimana hubungan yang biasa. Oleh karena itulah, maka di dalam ajaran agama kita diperintahkan untuk berbicara-berbicara yang baik. Bahkan pada saat seseorang berinfak juga diperintahkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik tanpa memojokkan orang-orang yang kita berinfak atau kita berikan bantuan. Disinilah letaknya pengajaran terpenting bagi kehidupan kita, bahwa hidup ini tergantung bagaimana interaksi kita kepada orang lain. Ketika kita berusaha untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara baik, maka kita juga akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari interaksi kita. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil di sini, bahwa memuliakan kedua orang tua merupakan satu kemutlakan dan satu keharusan yang harus dilakukan oleh seorang anak di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, gambaran tentang mimpi para nabi itu adalah merupakan suatu hal yang nyata dan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yusuf ketika bermimpi melihat ada 11 planet, 11 bintang yang sujud kepadanya. Begitu juga dengan mimpinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dia menyembelih anaknya, merupakan suatu hal yang akan terjadi karena itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mimpi yang dialami oleh manusia kalau ternyata itu merupakan suatu hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan, itu sebenarnya hanyalah merupakan mimpi yang merupakan bunga tidur yang tidak akan memberikan mudarat atau memberikan manfaat. Kemudian di akhir keterangan ini kita bisa belajar banyak, bahwa Allah Subhanahu wa taala latifun, maha halus pengetahuannya, maha lembut sikapnya, dan inilah yang harus ditiru oleh hambanya. Meniru Allah untuk bersikap lembut, bersikap kasih sayang kepada orang lain merupakan salah satu pengajaran tertinggi di dalam ajaran agama kita. Seorang muslim yang baik adalah muslim yang mampu menampilkan jati dirinya dan tingkah lakunya dengan tingkah laku yang lembut dan mengesankan. Dan bukankah itu yang harus dilakukan kalau kita ingin orang tertarik ke dalam agama Islam ini? Kalau tidak, maka ternyata dengan sikap kasar kita bukan malah membuat orang tertarik, tapi malah membuat orang jauh dari agama ini. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas pendengarannya dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.